بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di hari ini yaitu tepatnya di hari Sabtu di bulan Ramadan kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama bertakarrub beribadah kepada Allah dan diberi kesempatan dengan usia kita untuk mengisinya dengan apa yang mudah-mudahan itu lebih baik dan lebih bermanfaat dengan kajian ilmu. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang berpuasa dihimbau, dihasung untuk mengisi hari-harinya, waktu-waktunya dengan apa yang bermanfaat. Apa yang bernilai ibadah. Apa yang bernilai taat. Dan salah satu ibadah yang bisa kita kerjakan, kita amalkan tepatnya di hari ini, yaitu kita belajar dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan ini diterima di sisinya, diridhai, kemudian nantinya menjadi pahala yang banyak di sisinya Subhanahu wa ta'ala di kemudian hari untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bisawab. Wallahul muwaffiq. Kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih dalam kajian dan pembahasan Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz yang mudah-mudahan apa yang kita ambil dari keterangan-keterangan nanti bermanfaat dan memberikan atau menghasilkan amal secara khusus ketika kita melayat ataupun kita mengurus jenazah kaum muslimin atau hamba-hamba Allah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Terakhir dalam pertemuan kita, kita sampai kepada doa yang di dibaca dan disebut ketika seorang menunaikan sholat jenazah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban. Abu Afifi sempat mencatat catatan kemarin. Terakhir apa? Syarat sahnya sholat jenazah sudah? Syarat sahnya sholat jenazah sudah? Selesai semuanya? Sampai syarat yang keempat? Iya. Berarti kita melanjutkan apa yang kita baca tadi. Apabila kalian menyolatkan jenazah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila kalian menyolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah baginya doa. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Doa yang kita baca di sini adalah doa yang diajarkan dan diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah lewat dari dua riwayat yang ada. Dan tentunya boleh membaca riwayat-riwayat yang lain apabila telah pasti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa itulah yang dibaca ketika sholat jenazah, bacaan doa. Karena bacaan beliau tidak satu, ada beragam, maka boleh seorang membaca satu darinya dan boleh bahkan semuanya. Tetapi kalau dia tidak, sekali lagi kita ulangi keterangan ini, dia tidak mampu untuk membaca dan dia tidak menghafalkan riwayat yang ada, maka dia berdoa dengan doa yang sifatnya umum. Seperti Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahu thabbit lahu bil qawli thabit. Allahumma adkhilhu jannatak, na'am, wa'idhu min adhabik. Ya Allah, ampuni beliau. Allahumma gfir lahu. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Allahumma gfir laha. Mengucapkan satu kalimat ini saja itu cukup, telah mewakili semua doa kalau seorang tidak bisa membaca apa, doa yang panjang atau doa yang warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan apa, berkaitan dengan bacaan yang dibaca ketika sholat jenazah. Allahumma gfir lahu, laki-laki. Allahumma gfir laha, perempuan. Atau bagi laki-laki tadi, lahu, laha bagi perempuan. Kalaupun dia mau nambahkan yang lainnya boleh. Allahumma gfir, Allahumma rhamha. Atau Allahumma rhamhu. Ya Allah, rahmati dia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, boleh. Atau dia tambahkan, Allahumma thabbit lahu bil qawli thabit. Ya Allah, kokohkan dia dengan perkataan yang kokoh. Perkataan yang kuat, yaitu la ilaha illallah. Kuatkan dia. Karena dia lagi diuji di kuburannya nanti. Atau dia mengucapkan, ya Allah, masukkan dia ke dalam surgamu, jauhkan dia dari azabmu. Boleh. Artinya kalau dia membaca satu kalimat itu, dia telah menunaikan apa yang diwajibkan baginya dari mendoakannya. Kita telah melewati tentunya syarat kewajiban dari sholat jenazah. Yang keempat dari kewajiban itu, doa alal mayyit, doa lil mayyit, mendoakan apa? Si mayyit. Dan ketika dia mendoakan, karena tujuannya untuk memintakan kebaikan kepada si mayyit, memintakan kepada Allah agar si mayit ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan pengampunan, mendapatkan rahmat. Maka yang paling perlu untuk ditekankan di sini, akhlisu lahud doa. Dia mengikhlaskan doa tersebut. Jangan dia berat-berat keberatan dan berat hati mendoakannya. Tapi ikhlaskan, relakan sepenuhnya doa itu kepada Allah untuk si mayit. Karena dia lagi membutuhkan doa dari saudara-saudaranya kaum muslimin. Sehingga orang yang sholat di sini diterangkan oleh para ulama tidak ikut-ikutan. Ada orang sholat, dia ikut sholat. Tetapi agar dia betul-betul sadar bahwa dia menyolatkan si mayit ini adalah kewajiban baginya, dan dari kewajibannya pula mendoakan dengan doa kebaikan kepada si mayit agar dia di berikan kebaikan, diterima dengan baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Tidak pula seorang mendoakan si mayit dengan doa kejelekan, tidak pantas. Tidak pantas. Karena ini tentunya menyelisihi dari petunjuk, dari syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ikhlaskan, relakan sepenuhnya doa untuknya, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ibn Hibban Namun kalimat hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Ibban. Yang perlu untuk kita ketahui bahwa Al-Imam Ibn Hibban sebetulnya mengeluarkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Dan ketika dikatakan hadis ini dikeluarkan di dalam kitab sahihnya oleh kebanyakan para ulama, tentunya seperti Al-Hafidz Ibn Hajar menyebutkan bahwa Ibn Hibban mensahihkannya karena mengeluarkan di dalam kitab sahihnya. Hanya saja apa yang disahihkan oleh Ibn Hibban tidak sepenuhnya diterima kecuali ba'dal bahs, kecuali setelah adanya pengkajian ulang. Berbeda halnya kalau itu disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, maka ulama bersepakat atau bahkan kaum muslimin bersepakat apa yang disahihkan oleh Bukhari dan Muslim dianggap kabul, dianggap diterima. Ma talaqqathul umma bil qabul, umat menerimanya dengan penuh penerimaan. Walaupun tidak dipungkiri Bukhari sebagai manusia, Muslim sebagai manusia, tentunya di sana ada beberapa bentuk kesalahan. Kesalahan tentunya dalam pensahihan dan pendakuan sahih. Bisa saja seperti itu sebagai seorang manusia. Karenanya Al-Imam Ad-Daraqutni dan yang lainnya mencoba mengkaji ulang sahih Bukhari, demikian sahih Muslim, dan mereka mengeluarkan kritikan terhadap beberapa hadis, tidak semuanya, itu pun hadis yang sedikit. Hadis yang sedikit. Dan bahkan di sisi para ulama, kritikannya tertolak. Di sisi para ulama, kritikan Daraqutni tertolak. Bahkan yang benar adalah Bukhari, demikian sebagian mereka mengatakan. Tetapi sebagian yang lain mengatakan kritikan Ad-Daraqutni diterima. Tetapi dengan banyaknya riwayat yang benar yang Imam Bukhari dan Muslim mengeluarkan dalam sahihnya, yang selamat, benar-benar sahih, maka yang salah dalam ijtihad pentashihan tersebut, pensahihan tersebut, suatu yang dimaafkan. Demikian sekitar ilmu dirayah berkaitan pensahihan Bukhari dan Muslim. Kita kembali kepada pensahihan Ibn Hibban, bahwa adapun pensahihan selain Bukhari dan Muslim, Ibn Hibban, Ibnu Khuzaimah ataupun yang lainnya, maka pensahihan mereka perlu dikaji ulang. Karena itu para ulama mengkaji ulang pensahihan selain Bukhari dan Muslim. Karena tidak ada kesepakatan dari mereka bahwa hadis tersebut sahih, tetapi dikaji ulang. Karena itu sahih Bukhari, sahih Ibn Hibban, sahih Ibn Khuzaimah pun masih dilakukan tahqiq, dilakukan tahrid, apa dilakukan tahqiq oleh para ulama hadis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tetapi Al-Hafidz Ibn Hajar di sini ingin mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, dan nyata nampak beliau mensahihkan karena beliau mengeluarkan dalam sahihnya. Wallahu a'lam bisawab. Hanya saja hadis ini sebagaimana tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, hadis ini di sisi ulama hadis ini derajatnya hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Dan hasan derajat hadis yang merupakan derajat yang diterima. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau derajat hasan adalah derajat qabul, diterimanya hadis dan dianggap sampainya hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Kita masuk kepada riwayat yang berikutnya, tadi sekedar untuk memberikan catatan dengan apa yang kita lewati dari kitab yang baik ini. Qala rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam asyri'u bil janazati fa in taqu salihan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taqu siwa dhalika fa syarrun tad'unaha atau tad'unahu arriqabikum. Muttafaqun alaihi. Dalam riwayat yang berikutnya berkata beliau al-Imam Al-Hafidz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, asri'u bil janazati, bersegeralah dalam penyelenggaraan jenazah. Fa in taqu saliha, karena kalau jenazah ini jenazah yang saleh, maka fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka kebaikanlah yang engkau mengedepankannya, yang engkau persembahkan kepadanya. Dan apabila jenazah ini tidak saleh, bukan jenazah yang saleh, wa in taqu siwa dzalika, maka kejelekan yang engkau lepaskan dari pundak-pundak kalian ketika memikulnya. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini muttafaqun alaihi. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, yang perlu untuk kita ketahui pertama kali bahwa di sini ada hasungan dan himbauan untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah. Baik itu memandikannya, mengafaninya, menyolatkannya, kemudian membawanya ke kuburannya, kemudian menanamnya atau menimbunnya di kuburannya. Demikian secara umum. Sehingga dalam penyelenggaraan jenazah tidak ada sifat menunda-nunda, tidak ada sifat mengakhir-akhirkan dengan tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Dengan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Berbeda kalau ada alasan yang dapat dibenarkan. Misal, jenazah dalam kajian dan penelitian badan kriminalisme, karena ternyata mayat atau jenazah ini merupakan korban kriminal, korban kejahatan kriminal misalnya, atau yang sejenis itu, maka pada saat itu tentunya jenazah tidak bisa disegerakan, harus menjalani penelitian dulu, pengkajian dulu terhadap jasadnya. Sehingga ini tidak menyelisihi apa yang datang dari riwayat ini. Tetapi kalau tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak boleh menunda-nunda, tidak boleh menahan jenazah untuk dikuburkan dengan secepat mungkin atau diselenggarakan jenazahnya dengan secepat mungkin. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jenazah manusia yang mulia. Tetapi ketika beliau wafat, karena belum dipilihnya menurut para sahabat siapa yang menggantikan beliau, mereka dalam keadaan bingung, maka jenazah beliau tertunda untuk dimakamkan, diselenggarakan, sampai kemudian beberapa waktu terpilihlah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bukan dengan pemilihan, tapi dengan melihat, dengan berdasar apa yang datang dari bimbingan nas. Dalam banyak nas, Abu Bakar As-Siddiq diminta untuk menggantikan posisi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mengganti posisi ini menunjukkan bahwa beliau yang pantas mengganti Rasulullah nantinya ketika wafat. Dan demikian dari isyarat Rasulullah. Baru kemudian setelah Abu Bakar dinaikkan jadi khalifah pengganti Rasulullah sebagai pemimpin kaum muslimin, baru kemudian jenazah beliau diselenggarakan, dimakamkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dimaksud adanya maslahat yang dibenarkan oleh syariat. Karena kalau jenazah beliau dimakamkan tanpa atau belum adanya kepemimpinan, akan terjadi keributan dan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Namun apabila tidak ada alasan yang dapat dibenarkan, sekedar menunda-nunda, menunggu, membiarkan beberapa hari, maka ini tidak boleh. Ini diharamkan. Karena itu pula, bukan suatu yang dianjurkan memindahkan jenazah dari tempat wafatnya ke negerinya, karena akan menyebabkan jenazah tersebut apa? Bukan suatu yang dianjurkan memindahkan jenazah dari tempat wafatnya ke negerinya, karena akan menyebabkan jenazah itu apa? Jenazah itu tertunda penyelenggaraannya. Bahkan biasa dengan menggunakan waktu yang tidak sedikit, waktu yang tidak pendek, waktu yang lama bahkan. Wal'iyadu billah. Sehingga demikian seorang menguburkan jenazah, demikian seorang memakamkan, menyelenggarakan pemakaman jenazah, ketika dia wafat, pihak keluarga telah dihubungi dan segera mengetahui dan segera berkumpul, kemudian diselenggarakan apa-apa yang menjadi kewajiban untuk penyelenggaraannya, kemudian dikuburkan. Inilah yang diinginkan, asri'u bil jinazah. Ini secara umum. Kemudian yang berikutnya, diinginkan pula asri'u bil asri'u bil jinazah atau bil janazah, yaitu membawanya dengan segera, memikulnya dengan segera dari kediamannya menuju penguburannya, pemakamannya. Namun yang perlu untuk kita ketahui, berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan dari beliau, kanal mayyitu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju bihir rijal yahmilunahu ila al-maqbara la yusri'una wa la yubti'un bal 'alayhim as-sakina wa la yarfa'una aswatahum la biqira'atin wa la bighairiha wa hadhihi hiya as-sunnah bi ittifaqil muslimin. Kata beliau, dulunya jenazah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau di zaman beliau masih hidup, jenazah itu keluar dipikul oleh laki-laki menuju kuburan, dipikul oleh laki-laki menuju kuburan, karena itu yang memikul jenazah bukan perempuan tetapi laki-laki. Mereka tidak tergesa-gesa. Mereka tidak tergesa-gesa, terburu-buru dengan mempercepatkan sampai seperti seorang yang berlari. Tidak pula melambat-lambatkan seperti ahlul kitab ketika membawa apa? Jenazah, mereka dilambatkan selangkah demi selangkah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, amma dabibun nas al-yawm khutwah fabid'ah makruha mukhalafa lisunnah litashbih bi ahlil kitab. Adapun manusia melangkah setapak demi setapak, selangkah demi selangkah di hari ini seperti hewan yang merayap atau seperti hewan melata yang lagi merayap jalan pelan-pelan, ini sebetulnya adalah bid'ah makruha, bid'ah yang sangat dibenci sekali. Kalau bid'ah saja sudah dibenci, ditambah dengan dibenci sekali, berarti ini betul-betul suatu yang tidak pantas. Mukhalafah li sunnah, ini menyelisih sunnah. Karena ini serupa dengan ahlul kitab. Serupa dengan ahlul kitab. Sehingga tidak terburu-buru, cepat-cepat seperti seakan berlari, mempercepat langkahnya, mempercepat jalannya. Tidak pula dengan melambatkannya setapak selangkah demi selangkah seperti membawa makanan pelan-pelan supaya tidak jatuh. Tidak demikian. Bal alaihim sakinah. Tetapi orang yang membawa jenazah ini untuk tenang, nyaman. Dan juga mereka tidak boleh mengangkat suara mereka, tidak dengan kalimat yang mungkin mereka pandang itu kalimat diniyah, dari tahlil, dari tahmid, dari takbir, ataupun kalimat yang lain yang bukan diniyah. Yang biasanya orang kalau ngangkat jenazah atau lagi ngelayat mengikuti jenazah, ngobrol dengan obrolan ketawa-ketawaan, teriak-teriakan, panggil-panggilan, "Eh, pulan, kesini yo," dan seterusnya dan seterusnya. Wala yarfa'una aswatahum, mereka dulunya tidak mengangkat suara. La bi qira'ah wa la bi ghairiha, tidak dengan membaca qira'ah dan tidak dengan yang lainnya. Tidak membaca qira'ah, tidak membaca Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah bacaan yang utama. Tetapi ketika mengangkat jenazah karena tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya, dan tidak diajarkan oleh Rasulullah, tidak ada bacaan Al-Quran ketika mengangkat jenazah. Tidak dengan ayat kursi, tidak dengan apa surah yang lainnya. Inilah yang sunnah, kata beliau. Inilah yang sunnah, dan inilah yang disepakati oleh kaum muslimin. Inilah yang sunnah dan inilah yang disepakati oleh kaum muslimin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi, Yahya ibn Syaraf, Abu Zakaria An-Nawawi Asy-Syafi'i, penulis kitab Riyadhus Shalihin, sangat dikenal oleh kaum muslimin, karena selain kitabnya Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, kemudian apalagi Al-Adhkar. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Adhkar, "Wa'lam anna sawab wal mukhtar wa ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukut fi hali sir ma'al janazah." Ketahuilah, kata beliau. Beliau menyampaikan tentunya pertama membawakan mazhabnya. Mazhab apa? Syafi'i. Dan juga membawakan apa yang beliau ketahui dari sunnah. Karena mazhab Syafi'i tentunya pijakan yang utama adalah berpegang dengan apa? Sunnah. Sebagaimana perkataan Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Ketahuilah anna sawab al-mukhtar, bahwasanya yang benar, yang terpilih dari perkataan, wa ma kana alaihi salaf, dan apa yang para salaf berjalan di atasnya, as-sukutu fi halis sair ma'al janazah, agar peserta pelayat yang mengiringi jenazah itu diam, sukut. Sukut, as-sukut, diam ketika mengiring melayat jenazah, ma'al janazah. Fala yarfa'u sautun, tidak diangkat satu suara pun. Bikira'atin, wala bidikrin, wala geridhalika. Tidak dengan membaca Al-Quran, tidak dengan zikir, tidak dengan yang selainnya. Kita sudah sebutkan tadi, bacaan Al-Quran adalah bacaan yang utama. Bacaan yang utama. Itu pun tidak dibaca. Demikian bacaan zikir. Kalimat La ilaha illallah termasuk zikir. La ilaha illallah dibaca dengan membawa jenazah, ini tidak ada contohnya. Tidak ada sunnahnya. La ilaha illallah, tidak ada sunnahnya. Lakinu mautakum bila ilaha illallah, bukan ketika mengangkat jenazah. Tetapi lakinu mautakum bila ilaha illallah, ketika ketika orang ini dalam keadaan sakaratul maut. Ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, diajari, ditalkinkan la ilaha illallah. Bukan setelah wafatnya, bukan ketika membawa jenazahnya, karena ini tidak menempatkan pada tempatnya. Sehingga tidak dengan zikir, tidak dengan takbir Allahu Akbar, tidak dengan tahmid Allahu Akbar, walhamdulillah, la ilaha illallah, dan seterusnya. Atau dengan tasbih, subhanallah. Tidak ada. Tidak dengan ayat Al-Quran, tidak dengan zikir, wala gairi dhalika, juga tidak dengan yang lainnya. Al-Quran sebagai perkataan yang utama, zikir perkataan yang utama, tidak dibenarkan mengucapkannya, mengangkatnya ketika seorang mengiringi jenazah. Maka catatan, maka pembicaraan selain itu juga tidak dibenarkan. Ketawa-ketawa kan biasa sambil mengangkat jenazah, ketawa-ketawaan. Bahkan mungkin dijadikan apa? Ketangkasan pengangkatan jenazah itu. Olah tangkas. Tidak boleh demikian. Naam. Tadi telah kita dengarkan riwayat dan akan kita jelaskan. Kalau ini orang baik, maka engkau mengangkat yang baik yang engkau akan mempersembahkan kepadanya kebaikan. Jadi, kita tidak melakukan satu hal yang menyelisihi. Wal hikmah fihi zahira, dan hikmah yang ada di sini jelas. Wahia annahu askan li khatirihi wa ajma li fikrihi fima yata'allaq bil janazah. Hikmah yang ada di sini jelas, yaitu seorang yang memikul dan mengangkat jenazah atau seorang yang melayat jenazah memusatkan perhatiannya, memusatkan pikirannya kepada apa yang berkaitan dengan jenazah ini. Sekarang saya mengangkat si fulan ini, demikian kita pikul, demikian orang melayat, ada waktunya saya yang diangkat, ada harinya saya yang diangkat, yang mudah-mudahan Allah mengakhirkan saya dengan husnul khatimah. Demikianlah pikiran seorang ketika memikul jenazah, mengangkat jenazah. Dia jangan ngobrol sana, ngobrol sini, bicara itu, bicara ini. Dia memusatkan perhatiannya, pikirannya kepada apa yang dia pikul. Ini jenazah. Kalau sekarang saudaraku ini yang saya angkat, besok mungkin saya. Sehingga dia beristighfar, dia meminta ampun, dia bertobat. Ini hikmah yang nampak dari pengangkatan dan memikul jenazah atau melayatnya. Wa huwal matlub fi hadzal hal, inilah yang dituntut. Dia memusatkan, dia mengarahkan pikirannya, pandangannya kepada jenazah ini. Memusatkan, mengarahkan pikirannya, pandangannya kepada jenazah ini. Fa hadza huwal haq, inilah yang benar. Kata beliau, Al-Imam An-Nawawi, inilah yang benar. Apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia berarti apa? Salah. Inilah yang benar, kata beliau. Wala taktar bikathrati man yukhalifuhu. Jangan kamu terkecoh. Jangan kamu terkecoh, tertipu dengan banyak orang-orang yang melakukannya dan menyelisihi hal ini. Artinya banyak orang melakukan yang salah dan menyelisih yang benar. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail Ibnu Iyad radhiyallahu anhu ma maknahu. Sungguh Fudail Ibnu Iyad Abu Ali pernah berkata, ilzam turuqal huda wa la yadhurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dalalah wala taktar bikasratil halikin. Berpeganglah dengan jalan-jalan hidayah. Jangan memudaratkanmu sedikitnya orang yang berjalan di atas hidayah tersebut. Artinya, jangan sampai kamu terganggu karena sedikit yang berjalan kamu mengatakan, wah, orang yang melakukan kebenaran itu sedikit. Kalau saya ikut yang sedikit ini, ya saya nantinya disudutkan, dikucilkan, dan seterusnya. Tidak akan memudaratkanmu sedikitnya orang yang berjalan. Jadi, berpeganglah dengan jalan hidayah dan tidak akan memudaratkanmu sedikitnya orang yang berjalan. Berwaspadalah jalan-jalan kesesatan. Iyyaka wa turuqad dhalalah. Dan jangan sampai engkau tertipu, terkecoh bikathratil halikin. Dengan banyaknya orang yang berjalan. Karena banyak yang menjalani, ya saya ikut dah dengan orang banyak. Saya bersama dengan orang yang banyak. Kalau kita mengikuti manusia, maka kita akan disesatkan kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini yang seharusnya dipegangi oleh setiap mukmin, kata beliau. Waqad rawaina fi Sunanil Baihaqi ma yaqtadi ma qultuhu yasiru ila qaul Qais ibn Ibad. Dan kami telah riwayatkan sebagaimana di dalam Sunan Al Baihaqi apa yang sesuai dengan apa yang aku katakan. Amma ma yaf'aluhu al jahala. Perhatikan baik-baik perkataan beliau. Sebetulnya kalau ini mau dicermati oleh masyarakat yang mereka mengenal Al-Imam An-Nawawi, kitab-kitabnya, bimbingannya, bahkan mungkin hampir dikatakan para tokoh agama pasti paham kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Membimbing manusia dengan baik dan benar akan terbimbing. Kata beliau, wa amma ma yaf'aluhul jahala minal qira'a 'alal janazah. Adapun yang dilakukan orang-orang bodoh yang membacakan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap jenazah yang terjadi di Damsyik, yang terjadi di kota Damsyik, kota Damaskus, wa ghairiha, dan yang selainnya minal qira'a, dengan membaca bitamtid, membaca dengan meluas-luaskan bacaannya, wa ikhrat al-kalam amma wadi'ihi, dan mengeluarkan pembicaraan dari tempatnya, maka ini adalah haram. Ini adalah haram bi ijma'il muslimin. Ini adalah perkara yang haram dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi perbuatan ini tidak ada yang membenarkan dari para ulama. Perbuatan ini tidak ada yang membenarkan dari para ulama umat. Bahkan membaca Al-Quran, melakukan hal-hal yang tidak ada contohnya ijma' kaum muslimin, ini adalah haram. Ini adalah haram. Demikian. Waqad awdahtu qubaha wa ghilza tahrimi wa fusq wa fisqa man tamakkana min inkari falam yunkiruhu fi kitab adabil qira'ah. Dan sungguh aku telah menjelaskan jeleknya perkara ini dan bahkan menegaskan dengan tegas dan keras pengharamannya dan kefasikan bagi siapa yang mantamakkana min ingkari, kefasikan bagi siapa yang dia mampu untuk mengingkarinya tapi dia tidak mengingkarinya. Fasik bagi siapa yang mampu untuk mengingkarinya, tapi dia tidak mengingkarinya. Dia lihat perbuatan itu terjadi, dia mampu untuk mengingkarinya, tetapi dia tidak melakukan. Dia bisa dikatakan dari orang yang terjatuh di dalam kefasikan. Ini aku terangkan dalam kitabku, Adabul Qira'ah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maksud dari keterangan ini, menyinggung perkara tadi, bersegera, bahwa bersegera ini dengan tenang, berjalan dengan jalan yang tidak terlalu cepat dan tidak melambat-lambatkan, berjalan yang sedang, tenang, sedang, nyaman. Semua memusatkan pikirannya kepada apa yang dia bawa, apa yang dia layat dari jenazah. Inilah yang diharapkan dari memikul jenazah dan menyegerakannya. Karena kalau orang memusatkan pikirannya, mengarahkan pikirannya, dia akan segera membawa jenazah ini ke dalam, ke mana? Ke pekuburannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau ke kuburannya. Wallahu a'lam bisawab. Dan dari ini, kita juga mengerti, ternyata apa yang dilakukan kebanyakan manusia dengan membaca Al-Quran, dengan bertakbir, dengan bertahlil, dengan bertasbih, dengan perkataan yang macam-macam, solawat dan yang lainnya, itu tidak ada contohnya satu pun dari para ulama, bahkan haram melakukannya di sisi para ulama. Dan di sini diwakili oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat keterangan tadi. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.